Dieman ya wae ya mas ya. Joget lagi ya. Oke. Tadi ada permintaan lungset dari teman-teman Karang Taruna Talun. Baik, langsung aja si cantik yang punya lungset siang hari ini sudah siap mengajak goyang panjenengan semuanya. Ada siapa? Tahu enggak biasanya yang bawain lungset siapa? Aku aja. Iya lagu deh mas. Hah? Podo kayak kemang. Monggo, Vivi Artika. Saya hadirkan dulu dikasih lungset memenuhi permintaan teman-teman Karang Taruna pada siang hari ini. Masih bersama You Candidates Orambong. Spesial kembali lagi satu tembang requestnya. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Yang penting tetap damai. You can dance. Thank you juga buat Soma Bro. Saya minta tepuk tangannya dulu buat Ken Dede, juga buat seluruh warga sini, mana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.